Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masih kita kembali lanjutkan secara kemunculan aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam. Setelah kemunculan Jahmiyah dan tindakan keras yang diberikan oleh sebagian penguasa kepada Ja'ad bin Dirham, dan tindakan keras ini dilakukan setelah bermusyawarah dengan para ulama tabi'in ketika itu, bukan semata-mata inisiatif dari Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kemudian kalau misalnya Hafizullah Ta'ala summa tafihat tilkal bid'ah, dan padamlah penyimpangan tersebut, maka seakan-akan dia adalah kerikil yang dibuang. Dan manusia ketika itu adalah kun wahid. Di catatan kaki itu jamaah yang banyak, kumpulan yang banyak, artinya mereka sepakat dengan keyakinan ini. Maka mereka adalah jamaah kun wahid, jamaatun wahidah. Mereka bersepakat meyakini bahwasanya Allah di atas langit sana, di atas arsnya, dan Allah itu ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Dan Allah memiliki sifat-sifat sempurna, wa nu'udul jalal, sifat-sifat agung. Allah berbicara dengan hamba-Nya dan Rasul-Nya, itu Nabi Musa, taklima benar-benar berbicara. Dan Allah pun telah menampakkan diri kepada gunung, lalu jadilah gunung tersebut rata dengan tanah hasiman amuk. Setelah Allah menampakkan diri padanya, sampai datanglah awal mi'ah al-Aliza, awal tahun 300-an, 300 sekian Hijriah. Maka yang menjadi penguasa atas kaum muslimin adalah seorang hamba Allah yang namanya Al-Ma'mun. Dan dia ini, Khalifah Al-Ma'mun ini, yuhibu anwa'l-ulum, dia menyukai berbagai macam ilmu. Maka di majlis beliau, majlis sang khalifah ini ramai dengan berbagai macam orang yang menyampaikan berbagai macam ilmu. Faqala alaihi, maka dominan pada diri beliau kecintaan kepada makbulat, ilmu-ilmu pemikiran. Maka diperintahkan untuk mengarahkan buku-buku Yunani. Dan dia datangkan untuk itu para penerjemah dari berbagai negeri. Fa'urimat lahu, maka buku-buku filsafat Yunani pun diterjemahkan untuk memenuhi permintaan imam. Dan orang buang manusia pun rakyat pun sibuk dengannya. Wal malik sukun atau saukun masuk kafihi juliba ilaihi, dan raja itu adalah bagaikan pasar, apa yang sukafihi, apa yang dijual padanya, maka akan didatangkan padanya. Ketika dia punya keinginan, maka semuanya bisa dia penuhi karena dia adalah raja atau dia adalah penguasa. Maka karena kecintaan dia kepada ilmu logika, pemikiran, dan filsafat, akhirnya yang dominan di majlis dia adalah sekelompok dari orang tokoh-tokoh Jahmiyah yang dulu di masa bapaknya Al-Ma'mun, yaitu Harun al-Rasyid. Memangkan Abu, yaitu al-Rasyid, Harun al-Rasyid, itu kotak sahur, telah menyingkirkan mereka. Di masa Harun al-Rasyid, tokoh-tokoh Jahmiyah ini terpinggirkan. Di masa Al-Ma'mun, dia kembali didekatkan ke istana. Bahkan tokoh-tokoh Jahmiyah di masa Harun al-Rasyid, Tapak Agung dikejar-kejar oleh Harun al-Rasyid untuk dipenjara dan sebagian dapatkan hukuman mati. Akhirnya setelah mereka mendapatkan kesempatan untuk hadir kembali di istana, maka mereka penuhi telinga dan hati Al-Ma'mun dengan akidah yang menyimpang,

Dan kemudian mereka semua uang kos-kosan atau main motor dan sebagainya sudah ada semua belum? Anak kos, orang motor, orang yang mau kumpul, ya semuanya sudah ada belum? Mereka mengatakan semuanya sudah ada kecuali ada tiga orang. Dan ini orang baik, orang soleh. Ini gitu kata informat dari penduduk Madinah. Dia tinggal di sana di dekat masjid. Pertama aku ke sana, akhirnya rutin saya tinggal ke tempat pohon tersebut. Dan singkat cerita, rutin saya pada awalnya tidak menaruh curiga melihat tampilannya orang ini, tapi rutin saya itu wajahnya adalah wajah orang yang nampak dalam mimpi itu. Tiga orang ini sama persis orang Eropa. Makanya dan diceklah semua, digeledahlah rumah yang disewa oleh tiga orang tersebut, dan pada akhirnya terbuka ya, di bawah karpet ya, dibuka ya karpet dan sebagainya ya, ternyata di bawah karpet itu dah orang kemudian dituruni menuju ke masjid. Maka kemudian ringkas saja, kemudian orang kemudian dihukum oleh Rudin Zamki. Kemudian dia pun memerintahkan untuk mengecok dalam ya, sekitaran makam ya, ini tempat makam kosong utaranya itu dicok dalam timah dan sebagainya dalam rangka untuk mengantisipasi tindakan ini agar tidak sampai berulang. Maka di sini dikatakan bahasanya kemudian Allah memberikan kemenangan, Allah menyelamatkan umat ini dan agama ini kutipan ya. Sejak tadi itu kutip, tapi tidak disebutkan kutipan dari mana, mungkin kalau tidak sentimnya itu fayyid. Karena setelah asal dari Ibn Abbas, tadi saya di atas bilang Rasul, itu sudah ada tanda kutipan. Namun sampai, saya lihat sampai akhir tidak ada, apa ini, ada ya. Ini kutipan dari Suhaik Musa, kata yang lupa ini. Maka Ibn Qayyim kemudian mengatakan sampai akhirnya Allah selamatkan umat ini dan Islam dari tangan mereka kaum itu di masa kekuasaan Nuruddin Zangki dan ya, keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan demikianlah yang kita baca silakan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.